Senafas demi senafas ku hayati hidupku, selangkah demi selangkah ku jalani hidupku, sebatu demi sebatu ku tata rumah hidupku. Sehelai demi sehelai ku rendah hidupku, sekata demi sekata aku rangkai doaku, agar aku bisa berdamai dengan diriku. Semua ku lakukan agar bisa menghayati setiap denyut-denyut nadi hidupku yang sering mengajakku bicara saat merenung. Menatap langit, menelanjangi diri, membakar sisa-sisa denyut hati. Di padang kehidupan aku tegak berdiri, merentang tangan membuang duka. Menatap langit, menelanjangi diri, membakar sisa-sisa denyut hati. Di padang kehidupan aku tegak berdiri, merentang tangan membuang duka. Saat merenung.